السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد Alhamdulillah, pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana kita tahu bahawa keberadaan kita dalam menghadiri majlis muzakarah ilmu dan pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW, sabdaan-sabdaan beliau, begitu juga perbuatan-perbuatan beliau dan sebagainya, kita memperkatakannya adalah merupakan satu nikmat yang sangat besar, di mana sebab itulah orang dinamakan sebagai ahlul hadis, orang yang paling dekat kepada Rasulullah SAW kerana sentiasa mereka berdamping dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sini. Sini. Ya, sini Pak. Sahas. Jadi dengan ini kita katakan bahawa keberadaan kita dalam memuzakarah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bab-bab yang terpenting iaitu bab solat, adalah merupakan taufik dan hidayah Allah Ta'ala kepada kita. Jadi dengan ini kita bersyukur di atas nikmat yang besar ini. Kita sampai pada hadis 260, muka surat 446. Muka surat 446. Hadis yang ke-260. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi subulis salam. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. Daripada ابن عمر رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, bahunya, saat memulai solat, saat membaca takbir untuk rukuk, dan saat mengangkat kepalanya dari berderukuk. Jadi ini yang menunjukkan ketiga tempat yang kita pergi sedahulu, di mana menunjukkan kepada kita bahawa di situlah diangkatkan tangan kita sejajar, sederet, sehala dengan bahu kita dalam riwayat ini. Telah kita sentuh dalam riwayat yang lain, telah kita datangkan juga bahawa kita boleh juga letakkan ataupun kita boleh mengangkat tangan kita di bawah telinga kita ataupun di antaranya, lebih kuranglah, kerana dalam periwayatan tersebut di antara keduanya ini sama seperti seolah-olah kita berada sejajar dengan bahu atau di bawah telinga daripada sebahagian tempat mereka melihatnya. Jadi dengan itu kalau kita lihat, bolehlah, tidaklah diingkari sesiapa yang mengangkat tangannya daripada bahunya, sejajar dengan bahunya, atau di bawah telinganya, atau di antara keduanya. Dan di sini menunjukkan bahawa apabila kita bertakbir atau ihram, kita mengangkat tangan kita dan kita boleh mengangkatnya dengan apa? Dengan begini, atau dalam periwayatan lain begini, atau kita beginilah, lebih kurang. Dalam kita bertakbiratul ihram, semasa kita hendak rukuk, semasa mengangkat daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Mengikut kepada pendapatnya. Baik, kita pergi pada, jadi dengan ini telah menunjukkan kepada kita tiga tempat. Kita tidak ada berapa tempat lain, ada satu tempat lagi yang kita akan sentuh yang menunjukkan bahawa ini adalah sunnah juga. Tetapi kita akan sentuh juga beberapa pendapat ulama yang sentiasa mengangkat tangannya semasa setiap pergerakannya, semasa hendak turun atau naik. Jadi setiap pergerakannya dia akan mengangkat tangan, tak kira di mana. Itu juga ada salah satu pendapat ulama yang kita akan sentuh juga. Tetapi kita akan kukuhkan, lebih mengukuhkannya bagi mentarjihkan yang empat tempat kerana dalilnya dan sebagainya. Kita akan sentuh nanti insyaAllah. Bahawasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, bahunya, saat memulai solat dan juga saat membaca takbir untuk rukuk dan saat mengangkat kepalanya daripada rukuk. Hadis ini menunjukkan disyariatkan mengangkat tangan pada ketiga kesempatan di atas, iaitu saat membaca takbiratul ihram, telah kami jelaskan, saat hendak rukuk dan saat bangkit daripada rukuk. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi berkata, seluruh ulama bersepakat atas hal tersebut kecuali penduduk Kufah. Penduduk Kufah, kita lihat mazhab siapa? Bukan. Hanafiyah. Menurut saya, berbeza pendapat dalam ketiga masalah ini hanya Al-Hadawiyah saja. Al-Hadi didukung dengan sabda beliau, tidakkah saya melihat kalian. Ungkapan hadis yang dimaksudkan oleh adalah hadis Jabir bin Samurah dan diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Dahulu jika kami mengerjakan salat bersama Rasulullah SAW, kami gerakkan tangan kami saat membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dia menggerakkan kedua tangannya ke samping tubuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Tumi'una bi'aidikum ma li ara aidiyakum ka'annaha aznabu khaylin shamsin. Innama yakfi ahadakum ayyada'a yadahu ala fakhidhi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kenapa kalian memberikan? Kenapakah kalian memberi isyarat dengan tangan kalian? Tidakkah aku melihat tangan-tangan kalian seakan-akan ia adalah ekor kuda binal? Sesungguhnya cukuplah salah seorang daripada kalian meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada di sisi kanan dan kiri. Ini waktu selesai. Dan dahulu kita apabila mereka selesai, mereka akan tanganku, mereka akan berikan syarat dan begitu juga. Jadi kita kata sebenarnya tidak perlu untuk melakukannya. Jelas hadis ini membahas masalah memberi isyarat dengan tangan saat membaca salam untuk menutup solat. Dan hadis ini jelas sebab-musababnya. Ini sebab hadis ini turunkan sebab itu. Apabila Nabi melihat sahabat melakukan demikian, Nabi mengajarkan mereka bahawa tidak cukuplah hanya kita memberi salam kepada saudara kita dengan kita mengucapkannya. Sedangkan sabda beliau, diamlah lawan bergerak kalian di dalam solat kalian. Ini. Maka ungkapan ini berkaitan dengan gerakan-gerakan yang tidak beliau kehendak, iaitu membuat isyarat. Bukannya tidak bergerak sama sekali kerana telah diketahui bahawa solat terdiri daripada gerakan-gerakan. Diam tidak bergerak secara bergantian dan zikir kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam Al-Manar Al-Muqbili berkata, jika kelalaian daripada Imam Al-Hadi ini sampai demikian jauh, maka tidak mungkin. Namun jika hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap inti permasalahan, maka sungguh ini adalah lebih warak dan lebih mulia. Dan perbincangan yang banyak dalam masalah ini hanya sekadar bentuk keteguhan pendapat sahaja. Sesungguhnya masalah mengangkat tangan adalah masalah yang sangat jelas daripada hanya menampilkan beberapa hadis. Kerana didukung oleh banyak hadis sehingga tidak boleh ditandingi lagi, dan hadis tersebut adalah hadis sahih yang tidak boleh diragukan lagi. Kerana itulah tidak ada orang yang berbeza pendapat dengan kebanyakan ulama dalam masalah ini kecuali Al-Hadi saja. Kejadian ini adalah kejadian aneh dari seorang ulama sebagaimana ulama-ulama lain seperti Malik, Syafi'i dan yang lainnya pastilah memiliki suatu pendapat yang menyimpang, dan hal itu haruslah kita lipat di balik jubah kemuliaan beliau dan kita menjauhinya, tidak mengungkitnya. Kita di sini menerangkan bahawa dalam pendapat sebahagian ulama ada situ kesilapan. Di situlah beliau menerangkan bahawa hatta dalam pendapat Imam Malik ada juga kesilapan. Dalam Imam Syafi'i ada juga kesilapan. Begitulah juga dalam mazhab-mazhab yang lain. Jadi kita kata jangan sebabkan satu kesilapan kita besarkan kesilapannya seolah-olah dia tidak ada harga. Kedudukan ulama itu jatuh. Jadi kita katakan sebenarnya sepatutnya kita lakukan kita kesilapan itu kita tutuplah. Kita letak di sebalik, di belakangnya. Jangan kita berbesar-besarkannya sehingga kedudukan alim tersebut jatuh. Dan sini menerangkan bahawa apabila dia menerangkan bahawa dia menggunakan bahawa mengangkat tangan ini tidak syah sunnah. Kenapa? Kerana Nabi melarang angkat apa mengisyaratkan dengan tangan. Tapi kita kata itu di tempat yang lain, tempat semasa hendak memberi salam, semasa hendak menghabiskan solat. Jadi dekat situ tidak perlu sebenarnya mengangkat tangan. Jadi apabila kita katakan di sini pula berbeza, kerana Nabi telah dapat riwayat yang begitu banyak meriwayatkan bahawa Nabi telah mengangkat tangannya, maka seyogianya diangkat tangan tersebut tidaklah dikira sebagai pergerakan yang tidak berfaedah, tetapi pergerakan yang berfaedah kerana telah ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hanafiyah pula berpendapat, jadi hadis ini semua angkat tangan tidak lakukan, tapi Al-Hanafiyah kita dia hanya mengambil takbiratul ihram sahaja, sedangkan yang lain ianya ia anggap tidak disyariatkan. Ia berargument dengan isyarat Mujahid, dengan riwayat Mujahid bahwasanya mengerjakan solat di belakang Ibnu Umar, ia melihatnya tidak mengerjakan hal tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga dengan hadis Ibnu Mas'ud bahawa ianya melihat Rasulullah SAW mengangkat tangan saat memulai solat, seterusnya beliau tidak melakukan hal itu. Jawapan atas pendapat ini ialah bahawa dalam sanad hadis pertama terdapat perawi bernama Abu Bakar bin Ayyash. Ia adalah perawi yang buruk hafalannya. Kemudian hadis tersebut bertentangan dengan hadis Nafi', Salim dan Ibnu Umar yang telah disebutkan terdahulu, yang intinya hadis ini menetapkan hukum mengangkat tangan, sedangkan hadis Mujahid meniadakannya. Maka hadis yang menetapkan lebih diutamakan daripada hadis yang meniadakan. Dan jika hadis Mujahid sahih, maka hadis tersebut hanya menunjukkan bahawa mengangkat tangan pada dua kesempatan setelah takbiratul ihram hukumnya tidak wajib. Jadi sini kita katakan, kita pergi pada hujah mereka bahawa periwayatan yang telah didatangkan oleh diriwayatkan yang didatangkan oleh Mujahid itu ada di situ seorang perawi yang lemah hafalannya. Kerana kita dalam menerima menilai seorang perawi, kita nilai dari dua sudut. Satu sudut daripada apa? Sudut kekuatan hafalannya. Satu lagi daripada sudut keadilannya. Makna keadilannya apa? Makna dia orang yang boleh dipercayai. Seorang yang mentaati Allah, bertakwa kepada Allah. Di mana dia tidak sewenang-wenang melakukan sesuatu yang kita lihat yang melanggar perintah Allah. Jadi dengan ada kedua-dua sebab ini, maka kedudukan perawi itu boleh diterima hadisnya. Kalau tidak, tak boleh diterima hadis tersebut. Kalau ada kelemahan dari salah satu sudut, sama ada keadilannya ke, atau daripada sudut kekuatan hafalannya ke, maka itu menyebabkan tak boleh diterima periwayatannya. Jadi kita katakan tak boleh kita mengatasinya dengan ada kelemahan tersebut. Kedua, kita katakan hadis musbit muqaddam ala hadis manfi, nafi. Makna hadis yang mengisbatkan diutamakan daripada hadis yang menafikan. Kenapakah demikian? Kerana hadis yang mengisbatkan, orang yang nak menafikan ni, mana dia tak agree adanya yang diisbatkan, baru dia nak nafikan yang diisbatkan. Betul tak? Jadi yang ada ilmu tambahan mana? Kita kata ilmu yang asas apa? Ilmu isbat. Yang tambahan ada ilmu nafi. Jadi kita ada dasar. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihindarkan, dihilangkan dengan kesangsian. Jadi yang yakin ni kita tahu isbat. Kalau ada dalil yang isbat dan dalil yang nafi. Jadi kita utamakan dalil isbat daripada dalil nafi. Kalaulah dalil nafi itu tidak dapat mengatasi kekuatan yang sama seperti isbat. Lebih-lebih lagi. Jadi kita katakan ini diutamakan. Terbalik pada yang satu lagi dasar. Kemudian kita lihat di sini juga mengangkat tangan juga. Kalaulah kita nusallim jadalan, mana kita apa? Kita terimalah debate di situ. Atau kita katakan kita setuju bahawa seolah-olah kita setuju bahawa sahih hadisnya. Mana hadis yang menafikan betul. Jadi kalau kita kata hadis yang menafikan kalau betul pun tak menunjukkan bahawa mengangkat tangan tu tak boleh. Tetapi menunjukkan bahawa kalau kita tak angkat, tak apa-apa kalau dalam dua tempat itu. Faham ini point? Jadi menunjukkan bahawa hadis apa tempat untuk mengangkat tangan daripada kedua tempat yang selepas takbiratul ihram itu adalah kita katakan sunat. Lebih dari sunat daripada dikatakan tak disyariatkan langsung. Faham ini point? Sedangkan hadis kedua itu hadis Ibnu Mas'ud, hadis tersebut tidak kuat sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i. Seandainya ia kuat, tentulah hadis Ibnu Umar lebih diutamakan kerana hadis Ibnu Umar menetapkan satu hukum sedangkan hadis Ibnu Mas'ud meniadakannya. Al-Bukhari telah meriwayatkan kepada Al-Hasan dan Hamid bin Hilal bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, yakni mengangkat tangan pada ketiga kesempatan di atas. Kemudian Al-Bukhari berkata, Al-Hasan tidak mengecualikan seorang pun daripada kalangan sahabat. Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada syekhnya Ali bin Al-Badini bahwasanya berkata, hendaklah setiap muslim mengangkat tangannya saat hendak rukuk dan bangkit dari rukuk berdasarkan hadis Ibnu Umar ini. Kemudian Al-Bukhari menambahkan, dan Ali adalah orang yang paling pandai pada masanya. Dia juga berkata, dan barang siapa mengatakan bahawa hal tersebut adalah bid'ah, maka ia telah mencela para sahabat. Jadi Ali bin Madini adalah salah seorang daripada kibar ulama hadis. Dia adalah guru syekh atau guru Imam Bukhari. Dan Ali bin Madini kalau mengatakan seorang hadis apa, bahawa sesuatu hadis itu sebagai apa, sebagai sahih, dia punya berat juga ada, keberatannya ada. Kerana beliau adalah salah seorang naqid, ruwat yang kuat, yang apa, dia seorang kita kata pengkritik perawi yang sangat kuat. Kita kata kerana dia budahkan dia beliau di antara yang sebagai melihat dia sebagai mutasyaddid, maknanya keras dalam dia mensahihkan perawi dan sebagainya. Jadi sebab tu kalaulah kita lihat bahasa surah ini, maka sebenarnya tidaklah tepat untuk mengatakan mengangkat tangan itu bid'ah kerana dalil semua menunjukkan ianya adalah sunnah. Dan fi hadithi Abi Humaid 'inda Abi Daud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Dalam hadis Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau membaca takbir. Nah, jadi lepas angkat membaca takbir. Nah, tafsir Abu Humaid diriwayatkan oleh Abu Khari telah disebutkan terdahulu, namun hadis tersebut tidak menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya kecuali pada saat takbiratul ihram, sedangkan di sini disebutkan bahawa beliau mengangkat tangannya dalam ketiga kesempatan tersebut serupa dengan hadis Ibnu Umar. Hadis tersebut selengkapnya ialah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak mengerjakan salat, beliau berdiri tegak lalu mengangkat tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya, kedua bahunya, dan jika ingin rukuk, beliau lalu mengangkat tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Selanjutnya kemudian beliau membaca Allahu Akbar lalu rukuk dengan lurus. Beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak pula menekuk kepalanya, sambil meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangannya lalu berdiri tegak hingga seluruh tulang kembali ke tempatnya. Hadis ini dengan jelas menyebutkan tiga tempat mengangkat tangan tersebut. Tiga waktu mengangkat tangan boleh juga. Dan seharusnya Ibnu Majah menyebutkan dan beliau membaca Allahu Akbar agar hadis ini meliputi kedua hal tersebut. Kerana biasa jadi, boleh juga jadi pembaca mengira bahawa hadis Abu Humaid ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW hanya mengangkat tangannya sahaja tanpa membaca takbir. Daripada Muslim pula, hadis Muslim daripada Malik bin Al-Huwairith seperti hadis Ibnu Umar dengan lafaznya hingga sejajar ujung-ujung kedua telinganya. Jadi kita riwayat yang tadi kita katakan bahawa dia sejajar dengan bahu, dengan satu lagi riwayat sejajar dengan kira hujung telinganya. Kira telinganya yang bawah dia. Ha. Penjelasan kalimat sehingga sejajar hujung-hujung kedua telinganya dalam masalah ini berbeza dengan hadis Ibnu Umar maupun hadis Abu Humaid. Dalam masalah ini ada sebagian ulama mentarjihkan hadis Ibnu Umar. Mentarjihkan maksudnya menguatkan hadis Ibnu Umar yang memihakkan hadis Ibnu Umar, dan ia telah disepakati. Namun ada juga mengkompromikan, mana menjamakkan antara hadis Malik bin Huwairith ini dengan hadis Ibnu Umar dan Abu Humaid sehingga mereka mengatakan telapak tangan sejajar dengan pundak, sedangkan hujung jari jemari dengan hujung telinga. Kemudian mereka berdalil dengan hadis Abu Daud daripada Wa'il hingga sejajar dengan kedua pundak dan kedua jempol sejajar dengan kedua telinganya. Ia adalah jamak kompromi yang baik. Jadi kita lihat sebagian melihat begini, maknanya dia punya hujung telinga, hujung apa? Hujung tangan-tangannya ini, jari-jarinya dekat dengan telinganya. Jadi ala kulli hal kita katakan tidak ada masalah dalam kita mengkompromikan. Begitu juga tidak ada masalah untuk kita apa, kita mengatakan kedua-duanya boleh. Dalam menjamak boleh, dan juga kita katakan bahawa ia lebih kepada khilaf tanawu'. Khilaf tanwi', khilaf pelbagai. Kita terangkan khilaf pelbagai dan khilaf percanggahan kan? Dah belum? Sudah? Ingat lagi? Tak ingat eh? Khilaf pelbagai, sebagai contoh misalnya, kita dah pergi minggu lepas tentang kita kata apa? Tentang doa iftitah. Ingat tak? Pelbagai doa-doa iftitah yang Nabi ajar kepada kita. Boleh tak kita lakukan semuanya? Boleh. Ha, jadi kita boleh lakukan doa iftitah ni, pilih sekali doa iftitah ni dan selain doa iftitah yang lain. Jadi boleh kita kata lakukan salah satu daripadanya, boleh tak? Boleh, kerana ianya adalah perbagaian. Nabi mempelbagaikan bacaannya, kita mempelbagaikan juga. Satu. Manakala khilaf pula, kita kata khilaf yang bercanggahan adalah pendapat mengatakan bahawa yang sunnahnya tiga tempat yang telah disebutkan tadi, ada kata sunnahnya satu saja. Yang apa, yang disuruh hanya satu saja, takbiratul ihram. Ini khilaf berbagai ke percanggahan? Percanggahan. Tak dapat kita satu apa satukan. Dan kita tahu bahawa dia salah satu saja yang betul. Jadi dengan ini kita kata ini khilaf percanggahan. Khilaf pelbagai macam tadi. Khilaf percanggahan di antaranya adalah misalnya seorang kita katakan sebagai contoh pendapat yang didatangkan. Ada pendapat mengatakan wanita pun tak boleh memakai emas. Yang masyhurnya, yang jumhurnya mengatakan wanita boleh memakai emas. Lelaki sahaja yang tidak boleh memakainya. Jadi kita kata khilaf ni khilaf tanawuk ke pelbagai ke percanggahan? Percanggahan. Mana tak dapat kita melihat kompromikannya dan tak kita dapat, kita tahu salah satu saja kita harus pilih. Tak boleh ada orang berkata, oh, yang ini boleh, yang ini juga betul, ini betul, tak boleh. Susah. Begitulah dalam masalah-masalah khilaf yang lain. Jadi di sini kita katakan dalam masalah ini juga kita boleh katakan bahawa dia sebagai khilaf pelbagai. Mana kalau siapa lihat nak angkat tangan dia ke dada, apa ke bahunya, angkat. Kalau nak angkat di bawah telinganya, angkat. Tak ada masalah. Baik. Syiah tak angkat. Masalah syiah ni kita kata kita tak masukkan dalam fikir kita. Kenapa? Lebih kepada kerana dia punya manhaj dalil mereka jauh, sangat jauh. Berbeza. Dan mereka tidak, sumber mereka juga berbeza. Sebab itu kita tidaklah membincangkan tentangnya. Sebagai ulama melihat bahawa dia sebagai daripada daripada mazhab Islam. Maksudnya mazhab fikir ni salah bagian daripada mazhab yang boleh diiktibarkan. Kita kata daripada satu sudut saya lebih cenderung itu dia. Daripada sudut apa fikihnya kita katakan pun juga sama seperti akidah ni sebenarnya. Akidah kita kata berbeza, kita kata tapi ada juga sebahagian yang akidahnya kita ada kepencahan, ada penyelewengan, masih kita anggap dia punya fikih sama. Sebahagian misalnya Mu'tazilah masih bermazhab Syafi'i. Sebagai begitu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kata terangkan tentang Syiah pula, kita lihat mazhab apa akidah mereka berbeza, bahkan mereka punya fikih juga berbeza. Jadi mereka jarang kita lihat mengambil daripada ahlu sunnah fikih mereka. Memang jauh. Jadi sebab itu kita kata tidak boleh kita sebenarnya kita lebih kita tak bincangkan tentang mereka. Kerana pertama masalahnya adalah kita harus tahu juga dasar-dasar mereka. Dasar-dasar mereka banyak berbeza. Di mana saya? Hadis yang baru. 263. Okey. Jadi kita pergi pada hadis yang selepasnya. Saya nak bincangkan hadis ini agar kita dapat mengambil faedah daripada hadis yang telah kita bacakan tadi. Jadi dengan ini kita katakan bahawa sunnahnya adalah kita mengangkat kedua tangan kita di sama ada selari dengan bahu ataupun di bawah telinga kita. Dengan apa? Dengan kita melakukannya ittiba'an sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukannya dengan mengikuti mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah tetapkan bahawa ini adalah sunnah dengan dalil-dalil yang menyokongnya. Di sini juga hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi menunjukkan bahawa mengangkat kedua tangan sehingga kepada bahu ataupun di bawah telinga itu di dalam kita kata apa, mengangkat tangan dalam takbir, setiap takbir kita adalah sunnah. Begitu juga dalam keadaan kita bertakbir untuk rukuk dan mengangkat kepala kita semasa bangun dari berukuk. Dan ini adalah ketiga-tiga tempat yang mana disunatkan kita untuk melakukannya. Baik, di sini kita katakan bahawa faedah di antara faedah hadis yang telah kita bacakan juga dapat kita mengeluarkan mengangkat pada tempat-tempat yang disunatkan. Ibnu Qayyim mengatakan telah diriwayatkan mengangkat kedua tangan daripadanya daripada Rasulullah SAW di dalam beberapa tempat di dalam tiga tempat itu oleh 30 perawi atau 30 sahabat yang meriwayatkannya. Jadi kalau kata tiga sahabat, maka mereka kata bahawa telah disepakati akan periwayatan yang 10 dan tidak ada di situ sabit sesuatu khilaf pun yang bertentangan dengan mereka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, dia adalah satu perkara yang telah disunnahkan. Sebagai ulama melihat daripada sudut hikmah daripada kita mengangkat kedua tangan, maka mereka mengatakan dalam takbiratul ihram, mengangkat tangan adalah mengangkat hijab kelalaian yang daripada mengingati Allah supaya kita masuk ke dalam peringatan tersebut. Kita mengatakan Allahu Akbar. Masih lagi mana-mana fikiran kan? Kita masa takbir je Allahu Akbar, dah kita dah hilangkan kelalaian tersebut. Kita berikan tumpuan kepada peringatan kepada Allah. Manakala disebut selain daripadanya, ianya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ulama pula mengatakan, ianya adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunduk kepadanya seperti seorang yang kita kata seorang yang ditangkap menunduk kepada orang yang menangkapnya. Dan ini juga sebagai melihat pula mengatakan bahawa ini adalah menafikan keangkuhan, kesombongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita sentiasa melakukan dengan perkara yang kita disuruh ini, dengan kita mengasakan Allahu Akbar, kita mengangkat tangan kita, maka di sini akan hilanglah perasaan-perasaan kita lagi, aku dan sebagainya, perasaan ego kita dan sebagainya. Jadi sebab itu kita katakan adalah baik seseorang itu sentiasa menyedarkan dirinya Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Setelah dia beriman kepada keimanan dia, kepada keimanan, rukun-rukun iman, dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah, dan kepada kitab-kitabnya dan juga kepada hari akhirat, begitu kadar Allah. Maka dengan itu kita lihat kesemua keimanan kepada ini sebenarnya memberikan kepadanya kekuatan iman. Apabila dia mengatakan Allahu Akbar. Karena ini kalau dia dah belajar tentang dia telah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dia tahu bahawa Allah SWT mempunyai hamba-hambanya yang sangat taat kepadanya. Bukan saja taat, bahkan agung-agung, besar-besar. Dan kalaulah kita tahu bahawa di antara malaikat Allah Ta'ala, kadar ataupun besarnya ia, Nabi SAW mengatakan, aku dibenarkan untuk mengkhabarkan kamu salah satu daripada pengikul arasy Allah Ta'ala. Jarak di antara telinga ke bahunya 500 tahun perjalanan. Apabila kita mengangkat tangan, Allahu Akbar, maka kita Allah SWT maha besar. Maha besar daripada makhluk-makhluknya. Dan di sini menunjukkan kepada kita, kita telah dapat meletakkan diri kita kepada tempat kita sendiri. Dapat kita menghilangkan keangkuhan, kesombongan daripada diri kita. Dan sebahagian pula ulama mengatakan ianya adalah sebagai penghias kepada salat. Cantiklah salat tersebut dengan adanya ada takbir, angkat tangan. Pergerakan tak ada angkat tangan gitu kan, kita kata lain sikit, janggal daripada untuk dilihat sebagainya. Dan setiap daripada apa yang didatangkan, daripada sebab-sebab yang didatangkan itu, ini lebih kepada kita melihat hikmahnya. Tapi selagi hikmahnya itu tak dinaskan, makna dia tidak dinaskan, dia punya sebab, ilahnya, kenapa kita mengangkat tangan, kita tak mengatakan itulah sebabnya. Yang hanya itulah sahaja sebabnya. Tapi kita katakan bahawa itu yang penting adalah mengikut akan sunnah Rasulullah SAW yang sabit. Itu lebih tepat. Kerana Nabi melakukannya, kita lakukannya. Kerana Nabi suruh kita melakukan bagaimana? Salu kama ra'aitumuni usali. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi kita lakukan demikian. 6. Di situ ada satu tempat lagi yang disunatkan kita mengangkat tangan kita semasa kita bangun. Di mana tempatnya? Selepas. Apa dia? Selepas. Iktidal. Dah. Oh, lepas iktidal. Turun. Tidak. Bangun daripada tasyahud awal. Bangun daripada tasyahud awal, disunatkan juga kita mengangkat tangan kita. Dengan dalil Abu Humaid As-Sa'idi. Daripada 10 kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menerangkan akan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dalam meriwayatkan berhad sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada rakaat yang kedua, bangun daripada rakaat kedua maknanya selepas tasyahud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehinggalah sealiran selari dengan bahunya. Jadi menunjukkan itu ke tempat yang keempat. Jadi kita kata tempat yang empat tempat yang sunnah kita, yang sunat kita mengangkat kedua tangan kita adalah empat tempat. Bila? Apabila kita bertakbiratul ihram. Kedua, apabila kita rukuk. Ketiga, bangun daripada rukuk. Keempat, bangun daripada tasyahud awal, bangun kepada rakaat kedua. Masuk rakaat yang ketiga. Maka di sini kita kata sunnahnya. Dengan dalil yang telah kita datangkan tadi. Dan hadis-hadis itu adalah hadis sahih, berkata Khattabi bahawa hadis-hadis sahih telah meriwayatkan dengan dalam meriwayatkannya jemaah daripada ahlul hadis dan telah mereka berpendapat dengannya, dan ia adalah juga menunjukkan kepada kita itu adalah penambahan ziyadat as-siqah, mana tambahan daripada periwayatan yang sahih, maka diterima juga. Lepas tu kita ada dasar kaedahnya, ziyadatu siqah maqbulah. Ziyadatu siqah mana pendapahan daripada orang yang siqah. Hadis ni begini ni lafaznya daripada siqah. Datang siqah yang lain meriwayatkannya, lalu datangkan tambahannya. Maka kita kata tambahan ini maqbul, diterima. Faham eh? Sebagai contoh, ada pun tambahan fiqah juga. Tambahan fiqahnya di antaranya adalah inna Allah la yanzur ila suwarikum la ila ajsamikum walakinahum yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tak melihat kepada wajah-wajah kamu dan kepada badan kamu, tapi Allah lihat kepada hati-hati kamu. Dalam riwayat yang lain menunjukkan tambahan fiqahnya ila suwarikum inna Allah la yanzur ila suwarikum la ila ajsamikum walakinahum yanzur ila qulubikum a'malikum. Tambahnya a'malikum. Jadi amalikum ni boleh terima tak? Boleh terima kerana dia ziyadah siqah. Faham eh poinnya? Jadi kita kata semua tu kita daripada surat ini mustalah hadis yang kita harus datangkan sedikit-sedikit daripadanya. Mudah-mudahan kita akan dapat lebih kukuh lagi dalam pembelajaran kita semasa selepas kita masuk babnya. Tapi agak makan masa sikit. Kerana kita harus habiskan usul fikir dulu eh. Tak habis. Nah. Bangun itu dia. Bangun daripada sujud. Bangun daripada sujud, okay, itu dalam pendapat yang lain. Satu pendapat yang lain, kita lihat pendapat yang lain pula melihat pada setiap keadaan. Setiap keadaan angkat apa, bangun dan duduk. Pergerakannya semua dia mengangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jadi kita setiap pergerakan naik turun. Tapi kita lihat pada hadis ini dia mengambil hadis yang umum. Dari sudut itu kita kata berpegang pada dalil umum boleh tak? Kita kata boleh. Ada dasarnya. Tetapi lebih kukuh lagi kita kata telah diterangkan, kerana umum itu telah diterangkan dengan khususnya yang empat tempat itu. Faham ya poin dia? Jadi ulama-ulama yang melihat bahawa empat tempat, kerana mereka berdalilkan dalil umum tersebut telah ditafsirkan daripada dalil khusus kepada empat tempat. Jadi empat tempat saja sunnahnya. Tapi mereka yang melihat pada dalil umum, melihat itulah Nabi lakukan. Maka sesemuanya pergerakannya naik turunnya, dia akan dia mengangkat tangannya. Jadi itu dasar. Faham poinnya? Okay. Jadi jangan buat rojak pula. Dia campurkan. Ada tempat dia tak suka, tak boleh. Kalau nak melihat pada pendapat tersebut, harus ikut pendapat tersebut. Jangan campur. Dia kena empat, dia tambah lagi tujuh gitu. Yang lain tempat dia tak buat. Taklah. Jadi kita kata, sebenarnya yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, pendapat mengatakan empat tempat. Boleh? Okey. Itu juga pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i begitu. Mana empat tempat juga. Nah. Sebab tu kita kata tak dapat, kita tak nampak apa kita percanggahan dengan masyarakat. Tapi kau buat juga. Hanafiah tidak? Hanafiah tidak. Baik. Ibn Daqiq Al-Eid mengatakan syarah umdah. Thabat al-rafu' inda al-qiyam min al-raka'atain. Telah thabit mengangkat kedua tangan, mengangkat tangan semasa berdiri daripada rakaat kedua. Ibn Daqiq Al-Eid mengatakan. Imam Malik Hakim mengatakan, huwa madhhabu Syafi'i liqaulihi idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Imam Bahayaki mengatakan, mengeluarkan takhrijnya, mengatakan bahawa inilah mazhab Syafi'i, kerana Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadith fa huwa madhhabi, kalaulah hadisnya sahih itulah mazhabku. Dan itu manhaj Imam Syafi'i kita lihat. Sebab itu manhaj Imam Syafi'i bukanlah mengajuruh kita jadi faktoratnya, tidak, tetapi melihat kepada dari mana sumber mana dia ambil dalil tersebut. Jadi Imam Syafi'i rahmatullah mengatakan kalau mana-mana hadisnya sahih itulah mazhab aku, kerana kita semua dituntut untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan dengan kita mentaati Allah, harus mengikut contoh Rasulnya. Jadi dengan itu, apa yang sahih, sabit daripada Rasulullah, itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita tuntutan kita untuk melakukannya. Jadi kita, itulah kita lihat, sebab itu mazhab Syafi'i, kalau kita melihat pada usulnya, tidaklah menghalang kita daripada mengikut mazhab yang sahih daripada hadis. Mazhab yang sahih daripada hadis. Kerana Imam Syafi'i rahmatullah sing mengatakan kepada Imam Ahmad, kalau kamu tahu satu hadis itu sebagai hadis yang sahih, khabarkan kepadaku. Ini menunjukkan bahagian keinsafan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitulah dihikayatkan oleh An-Nawawi dalam nas Syafi'i, Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan innahu fi sahih wa atnabu fi dhalika fi syarh al-madhhab, dan aku cukuplah berpadalah dengan mengikut pada pendapat tersebut dalam menerangkan mazhab. Di mazhab kira itu gitulah. Kerana apa? Kerana dia telah menukilkan itulah yang sahih daripada Imam Syafi'i juga. Berkata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, raf'ul yadain fi hadzal mawdi' mandubun ilayhi 'inda muhaqqiqil ulama al-'amilina bisunnah. Yang bermaksud mengangkat kedua tangan pada dalam tempat-tempat tersebut adalah disunatkan, digalakkan di sisi ulama-ulama yang muhakkik, yang beramal dengan sunnah, dan telah sabit daripada hadis yang sahih dan sunnah-sunnah dia di situ tidak ada yang bercanggah dengannya dan tak ada yang boleh mengalahinya. Mana mengalahinya, maka ada yang lebih kuat daripadanya, sehingga kita mengatakan dia adalah lebih kukuh di amal. Tidak, yang ini tak kuat, ini lebih kuat. Tidak, kita demikian. Dan telah dipilih, beliau telah memilihnya dan juga datuknya telah memilihnya. Kita tahu bapak datuknya juga adalah Ibn Taymiyyah Ta'ala, adalah datuk yang faqih juga. Faqih, dan dia adalah faqih yang kita katakan mazhab Hanbali juga, di mana kita katakan bahawa masyhur daripada kalangan ulama' bahawa mereka ini adalah orang-orang ulama' yang muhakkik. Muhakkik ini mereka bukan saja mengambil tapi memahami dan mengamati akan dalil-dalil. Kita sampai kepada hadis yang 263. Wa'an wa'il qala al-musannif rahmatullah, wa'an wa'il ibni hujrin qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Dari Wa'il bin Hujr berkata, saya mengerjakan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada dada beliau. Wada'a yadahu al-yumna 'ala yadahu al-yusra. Di sini diterangkan tangannya. Jadi tangan ni macam mana? Adakah tapak tangannya ke tangannya? Di sini kita katakan bahawa yang dimaksudkan tangan di sini adalah lebih kepada tapak tangan. Kerana apabila Allah SWT menyuruh untuk dipotong tangan orang-orang yang mencuri, apa kata Allah firman? Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakala min Allah. Yang bermaksud, dan orang yang pencuri dan yang wanita, orang-orang lelaki mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah tangan-tangan mereka. Di tangan-tangan mereka bukan tangan sini, potong. Sini ke? Sini. Suka-suka hati kat tangan. Dimaksudkan adalah tapak tangan saja. Dan untuk pengetahuan, kita lihat tapak tangan satu adalah anggota yang paling berharga sebenarnya. Berharga. Daripada tangan-tangan ini, semua tapak tangan yang paling berharga. Kenapa kita ada demikian? Dengannya banyak kerja kita boleh buat. Banyak perkara kita lakukan. Dan itulah kita katakan, sebab tu kadang-kadang kalau kehilangannya merupakan kerugian sangat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan lafaz thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruski was-sa'id. Ini kita lihat daripada surah ini menerangkan lebih lanjut lagi, kemudian mula meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kakinya, punggung tapak tangan kaki tangan kirinya berserta pergelangan tangan dan lengannya dan sini. Jadi wada'a begini. Kalau qabada begini. Adalah fasal lain yang kita terang nanti, qabada. Maksudnya dia memegang, menggenggam. Kalau wada'a meletak. Jadi kedua-duanya tak ada masalah. Kerana riwayatnya sahih. Kita sama ada memegangnya, meletakkan tangan kita ataupun memegangnya, tak ada masalah. Boleh? Wa'il bin Hujr al-Hadrami adalah anak daripada salah satu raja-raja Hadramut. Ia bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Rasulullah berdoa kepada untuknya, ya Allah berkahilah Wa'il dan anak keturunannya. Beliau mengangkatnya sebagai pemimpin beberapa kampung di Hadramut. Beberapa perawi meriwayatkan hadis daripadanya kecuali Al-Bukhari. Ia hidup hingga masa Muawiyah dan berbai'ah kepada Muawiyah. Dia berbai'ah kepada Muawiyah. Tafsir hadis. Hadis di atas menunjukkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri sesuai dengan gambaran di atas lalu menempatkannya pada dada sebagaimana dijelaskan oleh hadis ini. An-Nawawi menjelaskan dalam Al-Minhaj lalu menempatkan kedua tangannya di bawah dadanya. Kemudian menyebutkan dalam syarahnya An-Najmul Wahhaj, ungkapan teman-teman kami di bawah dada adalah memakai lafaz hadis Al-Sadrihi pada dadanya. Seakan-akan mereka menganggap bahawa perbezaan antara keduanya hanya sedikit. Dan inilah pendapat Zaid bin Ali dan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa meriwayatkan hadis Wa'il dalam kitab Al-Amali. Dan itulah pendapat Al-Syafi'iyah dan Hanafiyah. Al-Hadwan berpendapat bahawa meletakkan tangan di dada tidak disyaratkan bahkan membatalkan solat kerana melakukan banyak gerakan. Ibn Abdul Bar berkata, dan itulah yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'. Ibn Munzir dan lainnya tidak meriwayatkan pendapat Malik selain daripada pendapat ini. Namun ada yang meriwayatkan daripada Malik bahawa ia berpendapat agar membiarkan tangan terjulur ke bawah. Kemudian pendapat inilah yang dipakai oleh kebanyakan pengikutnya. Jadi kita sebab itu kita katakan pendapat mazhab Malikiyah banyakkannya mengambil faedah pendapat yang ini. Dia jadi menjadi mazhab yang diiktibar, yang jadi dukungan pengikutnya. Iaitu terus tidaklah mereka meletakkan tangan di dada. Kalau mazhab Syafi'i mereka letakkan di bawah sikit dada. Dan kalau Hanafiyah diletakkan di bawah pusat mereka. Kalaulah Malikiyah, mereka meletak begini, menjulurkan ke bawah. Sadl. Isdal. Ini namakan isdal. Yang itu tak boleh. Cakap bingung tak boleh. Tapi kita katakan pendapat yang kukuh adalah meletakkan di atas dada. Dan kalaulah letak atas dada pun, kita tidaklah meletak atas dada. Mana atas kat sini lah. Tidak, bukan itu maksudnya. Kita tak letak di atas dada. Dada atas dia. Tak, maksudnya atas dada kalau kita baring. Ini atas dia. Ha, jadi antaranya. Kalau bawah sikit, seperti mana mazhab Syafi'i sebagai melihat ni, tak ada masalah. Ringan. Kerana jaraknya tak jauh. Ha. Atas dada dia tak di bawah sikit. Dia atas dada, bawah sikit. Ha. No. Jadi kalau dia letak je lah itu kan. Dan itu ke Mekah, dia bukan bukan di Saudi. Kalau di negeri semenanjung Arab, mereka tidak bermazhab Malikiyah. Yang banyak bermazhab Malikiyah adalah mereka-mereka daripada kalangan penduduk daripada Jazair, daripada Morocco, daripada Libya, daripada apa lagi ada? Mana? Tunisia, Mauritania dan sebagainya. Mesir tak? Mesir banyak ke banyak. Kalau ikut mazhab Azhar itu sendiri adalah Hanafiyah. Tapi kita tahu bahawa mereka juga mempelajari mazhab Syafi'i. Ada sebahagian Mesir Syafi'i, sebahagian pula Hanafiyah. Ada tu orang-orang daripada bermazhab Malikiyah atau dia bukan mazhab Malikiyah, dia Syiah. Orang-orang Syiah pula melakukan demikian. Soalnya begini juga bila lepas juga. Jadi kalau lepas kita kata bahawa kalaulah dia bermazhabkan hanya apa Malikiyah tak. Kita tahu boleh adalah salah satu daripada perbezaan pendapat lah. Tapi kalau dia mazhab Syiah tak perlu nak berhujah lah dengan dia. Kita meminta kepada Allah Taala bantuan agar membantu saudara-saudara kita yang di apa yang dianiaya dan dibunuh di beramai-ramai kita lihat di Suria dan sebagainya. Yang banyak kebanyakan mereka adalah berkalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah berikan kita mereka apa bantuan dan sebagainya. Okey. Baik, selepas hadis yang telah kita bacakan tadi, dapat kita keluarkan faedah juga. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu berdiri, dia meletakkan tangan kanannya ke atas kirinya, di atas dadanya. Maka itu dari antara sunat-sunat solat dan kelebihannya. Maknanya kita lihat, kita lakukanlah kerana ini adalah disunatkan kerana Nabi SAW melakukannya. Sahabat-sahabat, bahkan Nabi SAW mengatakan kami para anbiya telah diperintah untuk meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita semasa berdiri dari dalam solat. Jadi kita katakan di situ. Kemudian kita tahu bahawa kedudukan seseorang itu melakukan demikian, meletakkan tangan kanan di atas kiri dan melekatkannya kepada dadanya, mana memegangnya ini pada dadanya itu, adalah keadaan ataupun kedudukan yang kita nak menunjukkan kekhusyukan, menundukkan juga penundukan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana seorang yang bertawaduk dalam keadaan dia di samping dan kerana demikian, lalu dia letak, dia lihat kepada, dia rendahkan pandangannya ke bawah dan sebagainya, menunjukkan dan sifat ketawaduknya yang sangat apa, sangat-sangat kita kukuh, yang kuat, kerana dia telah merendahkan dirinya dalam keadaan apa, dalam keadaan dia menghadapkan diri kepada Allah dalam bentuk peradaban yang sangat-sangat kukuh, kita kata. Dan ini kerana apa? Kenapa kita kata dia lebih kukuh? Kerana dia adalah perbuatan Nabi. Hadis dalam bab ini sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan telah disahihkan oleh Imam Nawawi dan oleh juga Ibnu Qayyim. Dan telah didatangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, "Kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Bahawa orang ramai telah diperintahkan untuk meletakkan, seorang lelaki itu disuruh untuk meletakkan tangan kanannya kepada zira'nya. Zira'nya mana dia? Kita bahasa Melayu apa? Lengannya. Lengannya semasa dia solat. dan lengan kirinya. Letakkan tangannya di lengan kirinya. Jadi situ juga menunjukkan bahawa boleh kita meletakkan sini, begitu juga meletakkan di lengan. Tak ada masalah. Abu Hatim mengatakan, "Wala a'lamuhu illa yunma dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Wal hafiz sadis sahal lahu hukm rafa' li'annahu mahmul ala anna al-amr amir lahum bidzalika wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni telah datangkan oleh apa? As-Sahal bin Sa'ad ini belum Khattabi melihat bahawa dia adalah hadis yang ada hukum marfu' kerana walaupun dikatakan nas bahawa manusia orang ramai dahulu diperintahkan untuk meletakkan ni, tapi tak ada lafaz Nabi sebutkan. Tapi kerana apabila sahabat mengatakan demikian, sudah tentulah atas perintah Nabi. Sebab itulah mereka katakan bahawa orang ramai dahulu telah diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan mereka di atas lengan mereka, lengan kiri mereka. Kan? Jadi itu kita kata hukumnya hukum marfu'. Tetapi hadis ini, hadis yang didatangkan ini agak bercanggahan dengan apa yang kita datang tadi. Letakkan tangan kanan, ada tangan apa, tapak tangan kepada tapak tangan kiri, tangan kanan kepada tapak tangan kiri. Tetapi kita katakan bahawa ulama telah apa? Hadis tersebut sebagai melihat bahawa hadis tersebut adalah hadis yang lemah kerana dasarnya ada Abdul Rahman Al-Wasiti. Alakulah kita katakan bahawa daripada sudut apa yang terdatangkan, pertama kita katakan Imam Nawawi mengatakan, kita Imam Nawawi berpendapat yuj'al tahta sadrihi fawqa surratihi, hadha madhhabun mashhur wa bi qala al jumhur. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan sebagaimana diukilkan oleh Imam Nawawi, letakkan di bawah dadanya atas pusatnya. Kata, tapi kita datangkan bahawa yang sebenarnya pendapat yang lebih tepat wallahu taala alam adalah pendapat yang hadis dalil yang pertama, kerana hadis yang kukuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dan amalan itu telah dilaksanakan oleh ulama-ulama hadis. Khilaf ulama, jumhur ulama berpendapat bahawa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sama ada meletakkannya di atas dada atau di bawah pusat adalah khilaf di antara mereka. Kenapa kita katakan bahawa mazhab Syafi'i sama lebih kurang dengan kita kerana atas dada jugalah pada tangan dada. Maka mereka berpendapat bahawa, jadi kita kata mereka semua bersetuju bahawa meletakkannya semasa berdiri, letakkan di bawah dada atau dada bawah pusat, melainkan Malikiyah yang melihat bahawa diluruskan. Tetapi apabila kita bangun daripada rukuk juga, mereka telah berkhilaf. Jadi jumhur yang melihat diletakkan tangan kanan atau tangan kiri, mereka berkhilaf semasa mengangkat bergerak daripada rukuk ke i'tidal. Misalnya selepas mereka rukuk, sami'allahu liman hamidah. Apa mereka buat selepas ni? Sebahagian mereka letakkan di bawah. Sebahagian melihat bahawa diletakkan sebalik sebagaimana mereka awal berdiri. Iaitu begini. Dan masalah ini kita katakan masalah antara jumhur juga, kita pisahkan jumhur dengan Hanabilah, dengan Hambali. Naam. Naam. Memang dalilkan dengan hadis ini Ustaz yang terkap. Ya. Mungkin daripada hukum dalil. Yalah betul. Dalil di antaranya, dalil lagi yang lebih kuat lagi adalah inna ma'ashara al-anbiya nu'mar an nada'a aymanana ala aysarana inda kulli qiyam fi shalah. Akama qala Rasulullah. Bahwa kami para anbiya telah diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami pada setiap berdiri dalam solat. Jadi mereka kata berdiri dalam solat. Maka mereka katakan demikian. Sebahagian daripada pendapat Syekh Albani melihat bahawa dia ada hujah yang dia menolak bahawa ini sebagai sunnah. Dia kata bahawa tidak ada perbuatan nukilan daripada apa amalan-amalan salafus salih sebagai sampai di situ. Lalu dibidas oleh Syekh bin Baz mengatakan dalil itu sebenarnya soalan itu baru ditanya, tidak ada dalil menunjukkan ada periwayatan amalan yang menunjukkan bahawa diletakkan di bawah, sama juga keadaannya. Jadi dengan itu kita katakan masalah ini masalah khilaf. Khilaf yang kita kata sa'ir boleh diterima. Kenapa? Kerana mereka semua bersasarkan dalil. Dan tidak boleh kita membida'ahkan salah satu daripada ini. Ha, kerana kita tahu bahawa sebahagian melihat bahawa mengangkat apa letakkan balik kepada tangan itu adalah bid'ah. Kita kata tidak. Bahkan kita akan datangkan beberapa pendapat yang kita akan sentuh insyaAllah. Bahkan jumhur ulama di antaranya adalah imam yang empat dan pengikut mereka melihat letakkannya di bawah. Wa annahu la yusan qabduhuma wa wad'uhuma ala sa'atu tahta sadr atau tahta surrah. Fa hadha khas bil qiyam qabla ruku'. Jadi mereka kata semua melihat bahawa tidak disunatkan untuk mengangkatkan balik letakkan dalam keadaan mereka di atas dada mereka. Dan ini ada khusus kepada sebelum rukuk. Mereka katakan demikian. Jadi mereka berdalil dengan riwayat Bukhari, Sahal bin Sa'ad, kana an-nas yu'maruna an yadh'a ar-rajul al-yadlumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Mereka berdalil juga dengan dalil yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Sa'id bin Khuzaimah dan disahihkan daripada hadis Wa'il bin Hajar, salaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi wa aslu hadithi Muslim biduni 'ala sadrihi. Maka di sini hadis-hadis ini adalah hadis yang umum yang sahih dalam keadaan berdiri. Jadi mereka boleh berpendapat bahawa yang mengatakan harus kembalikan kepada kedudukan asalnya berdiri, mereka katakan bahawa ini adalah keadaan berdiri sama ada sebelum rukuk atau selepas rukuk. Jadi apa boleh dikatakan berdiri, mana menunjukkan berdiri itu dalam sama ada sebelum rukuk atau selepas rukuk. Manakala yang lain pula membezakan, yang dimaksudkan adalah rukuk yang sebelum rukuk, diri yang sebelum rukuk, bukan diri selepas rukuk. Mereka membezakan. Jadi dengan itulah kita lihat khilaf wujud. Jadi dengan itu kita katakan apabila khilaf ini wujud dengan dasar adalah kita katakan bukan dalil yang langsung terus perinci misalnya, kita kata di sinilah kita harus di sini datangnya ijtihad. Kalau datang ijtihad seperti ini, maka perlulah kita memahami dari sudut pengambilannya. Jangan kita tergesa-gesa untuk menyalahkan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Dan mereka yang mengatakan begitu, mengatakan bahawa inilah keadaan yang dilakukan semasa dalam salat, dalam menunjukkan kekhusyukan dan keadaan penundukan diri tawaduknya. Maka selepas rukuk pun begitulah keadaannya, haruslah ditunjukkan kekhusyukan dan sebagainya. Seperti mana yang dilakukan. Maka jumhur melihat bahawa mereka dalam masalah ini dia adalah sebelum rukuk sahaja. Dengan dalil yang di antara dalilnya adalah mereka katakan bahawa yang didatangkan mereka hujah itu, hujah bahawa lepas semasa setiap berdiri, maka kita mereka kata bahawa yang dimaksudkan berdiri itu sebagaimana yang kita maklumi adalah berdiri semasa sebelum rukuk. Jadi macam mana kita kata masalah ini tak akan selesai kerana kita katakan bahawa kedua-duanya adalah pendapat yang agak kukuh. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu kita lihat mereka-mereka yang balik kepada dalil umum, ini dalil umum. Sebab itu kita kata dalil umum, boleh tak beramal dengan dalil umum? Kita boleh. Tetapi kalaulah tak ada dalil yang khusus menerangkannya, balik masih balik lagi kepada umum. Jadi dasarnya ialah dalil umum itu kekal keumumannya. Selagi tidak ada dalil khusus yang menerangkannya. Jadi kalau ada dalil khusus yang menerangkannya, kita terus terima yang khusus. Faham poinnya? Jadi kalau ada dalil khusus dalam sesuatu masalah, memang datang satu dalil yang khusus terus pada tempat ni. Selepas rukuk, mana letak tangan misalnya. Dah tak adalah hujah lagi kita. Kenapa tak ada hujah? Kerana dia ada khusus dalil khusus kat tempatnya. Sebab tu sekarang masalahnya, apabila dalil umum dilakukan, perlu kita lihat kepada ada tak di situ dalil khusus yang menerangkannya supaya kita kita perlu balik atau rujuk kepada yang khusus. Kalau tak ada, maka dasarnya kita diperintahkan masih tetap diperintahkan yang umum. Okey, berkaitan dengan ini juga ada permasalahan yang akan kita bincangkan nanti. Berkaitan dengan sebahagian golongan yang menggunakan dalil umum untuk melakukan amalan-amalan khusus. Sebagai contoh. Doa angkat tangan. Doa angkat tangan, kita kata masalah tu agak kukuh, kita kata. Dia tak kukuh lah, kita kata. Misalnya, saya ambil contoh yang senang. Kita ambil yang kita katakan. Amalan-amalan yang dilakukan sekarang ini. Misalnya, zikir, sesuatu zikir dengan beribu kali, misalnya. Dasarnya dia kata Allah suruh kita, perintah kita untuk berzikir lebih banyak. Okey. Jadi kalau dia mengambil dalil umum, boleh tak? Boleh. Tapi kalau dia kata 5,000 kali? Tak boleh. Jadi dia dah khususkan bilangan. Di sini kita katakan permasalahan ni. Yang kadang-kadang mereka tak memahami dalam pendalilan. Mereka datangkan dalil umum. Kita kata betul. Saya setuju dengan pandangan awak bahawa kita disuruh berzikir dengan zikir yang banyak. Dan selawat-selawat yang banyak. Tapi apabila mereka kata kita harus zikir ini 1,000 kali, 1,000 kali, 2,000 kali dan sebagainya. Kita kata pada ini berhenti sekejap. Kita kata betul memang banyak. Tapi bilangannya dia sebut tak? Tak sebut. Kalau awak sebut sekarang ini, maknanya perlu ada dalil khusus. Apa dalilnya? Kalau tak ada dalil, kita kata balik umum. Jangan hadkan. Itu dasarnya. Jadi beramal dengan dalil umum tak ada masalah. Misalnya beramal dengan dalil umum, sebagai contoh kita banyak selawat atas Rasul. Kita memang betul. Selawat atas Rasul banyak. Man salla alaihi maratan sallallahu alaihi wa asra. Barang siapa selawat kata sekali, Allah akan selawat katanya 10 kali. Tapi kalau dia kata selawatlah dengan selawat Badariyah ini sebanyak 100 kali. 4,444. Ada lagi mengatakan 4,444 kali. Kita kata boleh tak? Kita tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kita dah khususkan bilangan tertentu. Apa dalilnya? Bilangan tersebut. Oh, ni Syekh saya dah cuba. Saya tak boleh. Siapa cuba pun tak kisah. Kita kata tak boleh kita tentukan. Jadi ini yang kita harus memahami dalam sudut pendalilan. Kita setuju. Sebagai contoh, ada orang mengatakan, kenapa awak kata kita diberi ancaman neraka sedangkan kita Allah suruh kita berzikir, adakah orang berzikir masuk neraka? Nak jawab apa? Kita katakan tidak, orang berzikir tak akan masuk neraka, tetapi apabila kita bercanggah dengan Nabi SAW, itu yang menyebabkan kita boleh masuk neraka. Apabila Nabi SAW menyuruhkan kepada kita sesuatu perkara diumumkan, jangan khususkan. Kalau Nabi khususkan, jangan umumkan pula. Di sini yang kita kata dasar kita pendalilan. Jadi dalam mengambil berhujah dengan dalil, kita haruslah memahami bagaimana cara pengambilan dalil yang sebenar. Sebab itu baliklah kita kepada usul fikih, usul-usul dasar-dasar yang harus kita perkukuhkan dahulu. Kalau tak, kita akan keliru. Sebab itu banyak kita lihat orang berhujah-hujah dengan hujah. Dia memperlekehkan kita, mengatakan jangan buat demikian. Kenapa? Dia dilarang. Tapi mereka apa? Mereka datangkan bahawa mereka berdalil. Ini dalilnya dan sebagainya. Kita itu betul dalil tersebut, tapi salah penerapannya. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Baik, sebelum kita pergi balik, saya nak terangkan bahawa Imam Ahmad rahmatullah dalam masalah ini telah mempunyai dua pandangan. Dia kata beliau mengatakan dia memberi pilihan, nak buat letakkan di tangan bawah atau diletakkan balik di dada, tidaklah ada masalah. Jadi yang lebih radhiyallahu taala, saya masih lihat cenderung pada pendapat saya dengan dalil umum tadi. Pasal saya tak nampak lagi dalil khusus yang kukuh yang menggantikannya. Wallahu ta'ala alam. Dalil Syekh Al-Bani rahmatullah Apa? Ada Syekh Al-Albani cuma mengatakan tu dia tidak ada lah. Tapi apa dalil ni? Kerana kalau berdasarkannya berkuasa tu ada, ini para sahabat buat tu dia. Jadi, itu sebab sebab kita Bin Bas sedang membaik berdasar demikian juga. Tapi Bin Bas bawa ke pembahasan dia jelas dia rasa Bin Bas dia lebih jelas lah. Cuma menyatakan setiap tangan ada tempat dia. Dia tengok dia rokok tangan dekat lutut. Dia sujud tangan dua dekat paha. Nah. Dia berdiri mesti di tempat dia ada tengok. Itu fasal dalil asasnya perintah berdiri dalam solat bila letakkan tangan di atas. Tapi masalah satu kita kata apabila kita katakan bahawa tidak ada warid perbuatan sahabat melakukannya, kita juga boleh berhujah. Sebab itu Syekh Ibn Baz mengatakan qalbul hujah. Dia menggunakan qalbul hujah. Dia balikkan semula hujahnya. Kenapa tak ada periwayatan menyuruh pula kita letak ke bawah sahabat-sahabat melakukan demikian? Bukan. Jadi hujahnya begitu, kita hujah tersebut tak kuat. Ada satu sudut. Poin faham eh? Poin dia. Jadi sebab tu kita katakan daripada sudut ini, kita katakan wallahu ta'ala alam. Tapi tidaklah kita kata, ah, ini lebih sunnah daripada ini. Kalau kita lihat ini sunnah, sunnah. Kalau mereka lihat itu sunnah, kita tak, kita harus lihat, kita haruslah memahami bahawa ini balik kepada ijtihad. Dasar penghujahan. Jangan kita memperlekehkan hujah yang lain. Tapi dalam kita nak menjadikan sebagai pegangan kita, kita harus mengambil hujah yang terkuat. Itu dasar kita. Dasar nak menterjemahkan sesuatu, kita harus lihat yang boleh kuat. Jangan kita ambil yang boleh lemah, kita terjemahkan. Itu bukan tarjih. Itulah. Dah pun dah mencari keringanan. Kan? Ambil yang senang. Kita ambil mana yang lebih kukuh daripada dalil, dari sudut dalil, itulah pegangan kita. Yang lebih mirip kepada ketepatan, itulah yang kita ambil. Dan ulama-ulama ini, kita sebagaimana kita katakan, mereka sebagai bintang-bintang di langit. Yang mana diperlukan untuk kita melihat ke arah kiblat. Tapi kalau dah depan kiblat, tak perlu lagi lihat kepada langit. Kita pergi pada hadis yang panjang. Saya sepanjang-sepanjang. Eh? Kita nak masuk bab ini ke atau nak sentuh nanti? Ha? Terus? Terus, وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Dari عبادة بن الصامت رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Apakah Ummul Quran? Kita tahu Ummul Quran Al-Fatihah. Dalam satu riwayat, Ibn Hibban dan Ad-Darqutni, tidak sah satu solat yang tidak dibaca dalamnya pembukaan Al-Quran. Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban, apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, janganlah kalian melakukan hal tersebut kecuali untuk surah Al-Fatihah, kerana sesungguhnya tidak ada solat bagi orang yang tidak membacanya. Dalam hadis ni kita akan bincangkan, kerana masalah ni kita ada khilaf yang kita akan sentuh berkaitan dengan mazhab Hanafiyah dengan apa, dengan jumhur. Jumhur melihat dibaca Fatihah tersebut walaupun dalam keadaan berjemaah. Baik, kita sentuh nanti. Biografi perawi. Ubadah bin Samit bin Qais Al-Khazraji Al-Ansari As-Salimi ialah salah satu pemimpin orang-orang Ansar. Beliau ikut menghadiri Aqabah pertama, kedua dan ketiga. Ikut serta juga dalam peperangan Badar dan semua peperangan. Umar mengutusnya ke Syam sebagai hakim dan guru. Beliau tinggal di Himsa. Kemudian pindah ke Palestin dan wafat di Ramallah. Ada mengatakan bahawa beliau wafat di Baitul Maqdis pada tahun 34 pada umur 72 tahun. Tafsir hadis, Ubadah bin Samit berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, surah Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahawa solat tidak sah menurut syariat jika tidak membaca surah Al-Fatihah, kerana solat terdiri daripada perbuatan dan ucapan. Jika salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya tidak ada, maka ia pun dianggap tidak sah dan tidak diistilahkan kurang sempurna, kerana istilah ini boleh dipakai jika ketiadaan salah satu unsur tersebut diragukan. Namun dalam riwayat Ibn Hibban dan Ad-Darqutni menyebutkan, la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bifatihatil kitab. Tidak sah satu solat yang tidak dibaca dalamnya pembukaan Al-Quran, Fatihatil Kitab, Surah Fatihah. Hadis ini menjelaskan bahawa solat tersebut seakan-akan tidak ada sama sekali, kerana sesuatu yang tidak memberikan efek maka tidak dianggap solat dalam pandangan syariah. Jadi di sini kita katakan, ada di situ, di sini ada permasalahan berkenaan dengan la. Kalau la nafiyah li jins dan sebagainya, kita akan sentuh kalau ada masa kita akan bincangkan. Hadis di atas merupakan dalil tentang wajibnya membaca surah Fatihah dalam solat, namun tidak menunjukkan wajibnya pada setiap rakaat. Hanya menjelaskan bahawa ia wajib dibaca dalam solat setiap secara umum, global. Tetapi ungkapan di atas boleh difahami bahawa ia harus dibaca setiap rakaat, kerana satu rakaat disebut juga solat berdasarkan sabda beliau setelah mengajarkan satu rakaat kepada seorang sahabat. Lakukanlah semua itu pada setiap solatmu. Jadi dalam Nabi menegur seorang yang buruk solatnya itu, musyi'us salah, hadis musyi'us salah, Nabi suruh lakukan pada setiap solat kamu. Dan dia suruh baca Fatihah kan? Dia suruh bacakan pada setiap rakaat kamu, dalam solat kamu. Jadi kita katakan di sini bahawa solat Fatihah, bahawa surah Fatihah ini adalah wajib dibaca pada setiap rakaat. Walaupun pada dasar hadis ni menunjukkan bahawa satu Fatihah dah baca okeylah. Yang lain la solat lima malam yang qira' bi Fatihah kitab kan. Tapi kita kata sebenarnya adalah maksudkan pada setiap rakaat. Kerana dalil yang lain harus digunakan untuk kita memahami dalil yang telah yang berada di hadapan kita ini. Naam. Asy-Syafi'iyah dan beberapa orang yang lain berpendapat bahawa wajib membaca surah Fatihah setiap rakaat. Sedangkan Al-Hadawiyah dan berpendapat surah Fatihah tidak wajib dibaca pada setiap rakaat, tapi ia diwajib dibaca dalam solat walaupun hanya sekali. Namun zahir hadis di atas mendukung pendapat Syafi'iyah, hal ini boleh dijelaskan dari berbagai sisi. Jadi yang sahihnya adalah dibaca pada setiap rakaat. Di pendapat Al-Hadawiyah ini kita lihat tidaklah bertepatan kerana mereka ambil sebagai umum sahaja dalil yang telah didatangkan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahawa setelah Rasulullah SAW mengajarkan bacaan rukuk, sujud dan tumakninah, kemudian perawi berkata, Rasulullah SAW menjelaskan solat seperti ini sebanyak 4 rakaat hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, tidak sempurna solat seorang dari kalian hingga ia melakukan semua itu. Dan jelas sekali bahawa maksud sabda beliau ia melakukan semua itu ialah melakukan semua yang telah dijelaskan termasuk bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya pada setiap rakaat. Kerana beliau telah menjelaskan semua gerakan dan bacaan setiap rakaat. Jadi ini menunjukkan bahawa maksudnya setiap rakaat. Kerana Nabi boleh menunjukkan pada setiap perbuatan pergerakan dalam solat di 4 rakaat tersebut, menunjukkan kepada kita bahawa Fatihah yang diajarkan pada setiap rakaat itu juga wajib dibacakan, bukan hanya satu kali sahaja bacaan. Kedua, hal-hal yang beliau sebutkan yang disertai dengan bacaan meliputi rukuk, sujud, bangun dari berukuk dan yang lainnya harus dilakukan dalam setiap rakaat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis tersebut, tidak ada riwayat yang menyisihkan bacaan Al-Fatihah dari berukuk, sujud, tumakninah dan yang lainnya dalam setiap rakaat. Jadi bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahawa hukum bacaan surah Fatihah berbeza dengan hal-hal di atas sehingga bacaan tersebut tidak wajib dalam setiap rakaat. Sedangkan kita setuju bahawa rukuknya mesti sama. So, setiap rakaat mesti sama ada rukuk. Tak boleh kita kata rukuk hanya satu rakaat pertama je cukup. Tak ada kan? Jadi kita sebagaimana kita katakan rukuk tu makninahnya, begitu juga sujudnya, semua sama pergerakannya. Sama kita kata harus dilakukan pada setiap rakaat. Begitu juga Nabi ajarkan Fatihah dalam surat yang rakaat pertama tadi. Haruslah dilakukan. Juga tidak boleh ditinggalkan. Dapat tak adanya poin hujah ni? Saya tak dapat. Okey, kita ulang balik. Beliau menerangkan di sini. Kalaulah, sebagaimana yang telah diterangkan tadi bahawa yang Nabi ajar, Fatihahnya, lepas tu rukuknya, sujud, apa bangun daripada rukuknya, tumak ninah mesti ada sebagainya, lepas sujud kembali. Semua ini telah diterangkan dan menerangkan tentang bagaimana lakukan solat. Dan disuruh untuk ulangkan pada setiap keadaan solat kamu. Begitu setiap solat zakat kamu. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita, kalaulah rukuknya kita kena tetap sama pada setiap rakaat, tumakninahnya kita harus tetap sama, begitu juga dalam sujud kita tetap sama, kenapa harus dibezakan Fatihah hanya sekali cukup? Boleh faham tak poin dia? Jadi menunjukkan di sini, kalaulah didatangkan, didatangkan perintah itu untuk satu set itu, tapi bahasa kita, satu set itu didatangkan dengan apa? Dengan perintah untuk lakukan setiap rakaat, mana satu set itulah yang kita lakukan. Jangan pisah-pisahkan. Boleh? Okay. Jadi ini adalah menyisihkan bahagian dalil dari kelompoknya tanpa didasari oleh dalil. Jadi kita katakan, maknanya apa? Menyisihkan bahagian. Dah cluster dah, satu set dah. Kenapa nak pisahkan yang ada dalam satu set ini? Satu kelompok ni. Ha, kalau dipisahkan satu kelompok ni dengan tanpa dalil, tak boleh diterima lah. Ha, tapi kalau ada dalil, baru boleh diterima. Dengan demikian jelas bahawa beliau maksudkan dengan sabda beliau, kemudian lakukanlah semua itu dalam setiap solatmu. Maksudnya ialah untuk melakukan semua itu dalam setiap rakaat. Boleh faham? Setelah menulis buku ini, saya mendapat hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Ibn Hibban dengan sanad sahih bahawasanya Rasulullah SAW berkata kepada Al-Khallat bin Rafi', ia adalah seorang yang mengerjakan solat dengan tidak sempurna, lalu lakukan semua itu pada setiap rakaat. Ha, jadi disuruh lakukan semua itu dalam setiap rakaat. Rasulullah SAW juga selalu membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, kerjakanlah solat sebagaimana engkau melihatku mengerjakan solat. Jadi Nabi kita setiap rakaat dia lakukan, bacakan surah Al-Fatihah, maka kita bacakan. Kerana kita mencontohi solat yang diperintahkan Nabi untuk mengikutinya. Secara zahir, hadis di atas menjelaskan bahawa surah tersebut dibaca baik dalam solat jahriyah maupun solat sirriyah. Baik untuk orang-orang yang mengerjakan solat sendirian maupun sebagai makmum. Kerana zahir hadis ini menjelaskan hukum untuk orang yang mengerjakan solat sendirian. Sedangkan seorang makmum tidak diragukan bahawa ia termasuk dalam hukum ini. Penjelasan di atas diperkuat oleh hadis Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bifatihatil kitab fa'inhu la salata liman lam yaqra' biha. Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, janganlah kalian melakukan hal tersebut kecuali untuk surah Al-Fatihah kerana sesungguhnya tidak ada solat bagi orang yang tidak membacanya. Hadis ini dengan jelas menyebutkan wajibnya membaca surah Fatihah bagi makmum sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahawa perintah tersebut bersifat umum, mencakup solat jahriyah maupun solat sirriyah dan setiap rakaat. Dalam hal ini, Asy-Syafi'iyah atau imam mazhab Syafi'i berpendapat seperti yang dijelaskan di atas, yakni Al-Fatihah wajib dibaca makmum baik dalam solat jahriyah maupun solat sirriyah dan setiap rakaat. Jadi kita kata ini dasar kita. Dan inilah yang lebih tepat sebenarnya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan, iaitu pendapat Al-Hadawi yang mendapat, dalam solat jahriyah makmum tidak membaca surah Fatihah jika ia boleh mendengar bacaan imam. Dan ia wajib membacanya jika tidak boleh mendengarnya atau ia sedang mengerjakan solat sirriyah. Faham poin dia? Kalau kita boleh dengar, dia pendapat dia mengatakan, kalau kita boleh dengar imam membaca Fatihah, tak perlu baca. Tapi kalau tak boleh dengar, walaupun solat jahriyah atau solat itu solat sirriyah, maka perlu baca. Kerana apa? Kerana dia menganggap mendengar bacaan sama seperti membaca. Okey. Al-Hanafiyah berpendapat makmum tidak membaca baik dalam solat jahriyah maupun solat sirriyah. Namun jelas bahawa hadis Ubadah di atas menolak pendapat-pendapat ini. Jadi Hanafiyah pula, mazhab Hanafiyah melihat makmum tak perlu solat baca kerana bacaan imam bacaan kepada makmum. Mereka punya hujah lah, yang terhujah mereka. Hadawiyah ni sebenarnya kita lihat dia adalah daripada kita katakan lebih kurang nak dekat dengan Zaidiyah lah. Dia Syiah yang dekat dengan sunnah. Syiah ni dia ada yang dekat kepada sunnah. Al-Hanafiyah berpendapat makmum tidak membacanya baik dalam solat jahriyah maupun dalam solat sirriyah. Yang kita akan terangkan tentang Zaidiyah, apa perbezaannya dengan Syiah yang ini. Kalau masuk babnya lah, saya akan cari masa untuk terangkannya pada sesi yang lain. Kerana kita harus memahami bahawa tidak semua sesiapa yang khilaf dalam akidah pun kita terus kata dia terus kufur atau kita terus kata dia ahli neraka, tak boleh. Dalam masalah ini kita harus mengambil perhatian, harus berakhlak adil. Dalam masalah ini juga kita akan bincang nanti berkaitan dengan khilaf yang kita katakan sa'irah atau yang kita kata ada dia punya kelepasan kita berkhilaf, ada yang tak boleh kita berkhilaf langsung. Dan di situ juga menunjukkan kepada kita bahawa dalam masalah akidah juga yang tidak apa di, yang kita kata bukan dasar, ada juga khilaf di antara ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya? Di antaranya apa? Contoh. Khilaf. Seperti? Adakah Nabi mengenal Allah? Okey. Berkaitan dengan adakah, pertama sekali kita katakan tentang Mi'raj sendiri. Isra' dan Mi'raj. Adakah Isra' dan Mi'raj Nabi SAW dengan jasad, dengan badan, dengan apa, dengan ruhnya ataupun tidak, itu dikhilafkan oleh salafus salihin. Tapi kita kata pendapat yang rajih, yang kukuh dan kuat adalah dengan jasad dan ruhnya. Berkenaan dengan Nabi melihat Allah juga kita ada khilaf juga. Begitu juga masalah-masalah lain yang kita akan bincangkan. Jadi kita kata bukanlah maksudnya boleh kita kata tak ada khilaf dalam masalah akidah ni. Kita cakap tentang ni tak, kita tak masuk. Kerana ini adalah lebih kepada kita kata khilafnya tidak memudaratkan akidah. Tidak memudaratkan akidah. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah masalah ketuhanan, ini tak boleh khilaf. Dalam masalah ini tak ada khilaf. Ada begitulah keadaan-keadaan lain kita akan terangkan nanti. Man salla khalfal imam fa qira'atul imam qira'atun lah. Nah, ini dia punya riwayat, dia punya dasar. Barang siapa mengerjakan solat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Hadisnya hasan. Ibnu Majah. Walaupun hadis tersebut daif, Ibnu Majah menyebutkan dalam at-talkhis hadis ini masyhur dari jalur Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini juga mempunyai jalur-jalur lain dari beberapa sahabat Rasulullah SAW yang semuanya cacat. Tapi jalur-jalur ini saling kukuh mengukuhkan, sebab itu Imam Syekh Al-Albani telah mengatakan dia hasan. Hasan. Hadis ini hasan. Hasan li ghairihi. Dalam Al-Muntaqah disebutkan ada Darukut ini meriwayatkan hadis tersebut melalui berbagai jalur, namun semuanya daif. Dan yang benar hadis tersebut adalah mursal sehingga tidak boleh digunakan sebagai dalil, kerana hadis tersebut bersifat umum dan lafaz baca imam merupakan kata jenis, boleh pun semua yang dibaca oleh imam. Jadi kita ada pandangan kita katakan muallif penulis, tapi kita katakan bahawa sebenarnya dalil ini ada kukuh pengukuhan juga. Ada kita kata boleh diterima, boleh dipakai juga. Argumen yang lain adalah firman Allah, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Wa ansitu. Wa ansitu mana kita ada dia? Diam dan konsentratlah, dibagikan kata itu. Dan juga hadis yang berbunyi idza qara' fa ansitu. Dan jika ia membaca maka dengarkanlah. Dan ini ayat ini kita lihat fa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu. Adakah semua Quran bacaan Quran? Yang sebenarnya kita lihat yang disepakati ulama ialah bacaan Al-Fatihah dalam solat saja. Selain daripadanya tidak masuk dalam perintah ini, melainkan daripada sudut sunat. Kalau yang Fatihah wajib. Maknanya apa? Kalau kamu dengar Al-Quran dibacakan, mana Quran dibacakan ini, Al-Fatihah dibacakan, dengarlah. Berikan perhatian. Dan sudut-sudut ini kenapa? Disepakati ulama juga, Syekh Utsaimin Ahmad mengatakan ini disepakati ulama bahawa ianya adalah Al-Fatihah. Tapi berkenaan dengan bacaan orang lain, kawan kita baca Quran sebelah kita baca baru dah start baca, adakah kita wajib dengar dia? Tak wajiblah dengannya. Kita boleh baca. Faham eh, point dia? Jadi kalau kita lihat pada ayat umum ni menunjukkan apa? Kalaulah dibacakan Al-Quran saja, kamu dengar perhatian. Jadi kalau orang nak baca macam mana? Tak boleh baca lah. Jadi siapa start baca first, dia semua orang kena jadi dengar. Kita tidak demikian. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ini adalah khusus bagi surah Fatihah dalam solat. Mesti dengar. 6. Begitu juga dalam solat, apa-apa bacaan pun masuk kategori ini. Sebab itu Nabi SAW juga telah mengatakan, jangan kamu baca. Mereka bifatihatil kitab. Kita akan contohnya lagi nanti balik. Kemudian para ulama berbeza pendapat dalam masalah membaca di belakang imam. Ada yang berkata ia dibaca saat imam berdiam diri di antara bacaan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahawa ia dibaca saat imam berhenti sejenak setelah imam membaca surah Fatihah. Nama kedua pendapat di atas tidak didukung oleh dalil apapun, tetapi hadis Ubadah menjelaskan bahawa ia dibaca saat imam membaca surah Al-Fatihah. Untuk menjelaskan hal tersebut, hadis Ubadah diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya mengerjakan salat di belakang Abu Nu'aim, dan Abu Nu'aim membaca surah Fatihah dengan jelas. Ubadah membaca surah Fatihah juga. Saat mereka telah menyelesaikan salatnya, beberapa orang mendengar bacaan bertanya, "Saya mendengarmu membaca surah Fatihah padahal Abu Nu'aim membacanya dengan jelas." Dia berkata, "Ya Rasulullah pernah solat bersama kami dalam beberapa solat jahriyah. Saat itu beliau lalai dalam beberapa bacaannya. Setelah beliau menyelesaikan solatnya, beliau menghadap kepada kami sambil bertanya, 'Apakah kalian membaca saat saya membaca dengan jelas?' Maka sebahagian daripada kami berkata, 'Ya, kami melakukan hal itu.' Maka beliau bersabda, 'Jangan kalian lakukan saat saya membaca. Dan kenapa ada yang mengganggu ku saat saya membaca Al-Quran? Maka janganlah kalian membaca apapun saat saya membaca Al-Quran kecuali untuk surah Fatihah.'" Jadi dengan ini menunjukkan surah Fatihah tidak ada masalah untuk kita dengar. Tetapi kita katakan di sini pendapat-pendapat yang kita kata datang daripada khilaf atau daripada dalil-dalil ini. Yang satu mengatakan bahawa kita dalil umumnya ialah Al-Quran dan hadis menyuruh kita kalau dibaca Quran kita dengarnya. Begitu juga kita lihat daripada satu sudut bilakah kita bacakannya, dan kalau kita lihat pada apa yang ditafsirkan oleh sahabi dibaca semasa imam membacanya. Sebagian pula kita lihat pendapat-pendapat yang lain, tetapi dari sudut dalil tidaklah didukungnya, ialah kita baca semasa lepas imam baca Fatihah ni. Nah, ala kuliah kita katakan dalam masalah ni dia lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi maksudnya tidaklah kita dikhususkan untuk bersama-sama dengan imam serentak. Ubadah adalah seorang perawi hadis yang membaca dengan jelas di belakang imam kerana memahami sabda Rasulullah agar membaca dengan jelas di belakang imam. Walaupun saat itu Rasulullah menolaknya. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa mengerjakan solat di belakang imam dan ia tidak membaca surah Fatihah, maka solatnya kurang, maka ia kurang, ia tidak sempurna. Seorang perawi hadis iaitu Abu As-Sa'ib, pembantu Hisham dan bin Zara, berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya saya kadang melakukan hal itu di belakang imam. Maka ia menggamit, memegang kedua lenganku dan berkata, 'Bacalah dalam hatimu, wahai Farisi.'" Dan ia juga meriwayatkan daripada Makhul bahawasanya berkata, "Bacalah surah Al-Fatihah pada solat maghrib, solat isyak dan solat subuh, dan setiap rakaat secara sir." Ini lirih. Kemudian ia juga berkata, "Bacalah dalam solat ketika imam membaca surah Fatihah dengan jelas, dan saat ia diam membaca dengan sir." Ini lirih. "Jika ia tidak diam, maka engkau bacalah sebelumnya, bersamanya atau sesudahnya. Janganlah engkau tidak membaca sama sekali." Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menyeru di Madinah, "Sesungguhnya tidak ada solat kecuali dengan bacaan surah Fatihah, tidak lebih." Dalam pelafaz lain disebutkan, "Kecuali dengan bacaan Al-Quran walaupun hanya surah Al-Fatihah." Jadi Fatihah tidak boleh diketepikan, mesti dibaca. Jadi macam mana kita nak baca Quran pun, mulakan Al-Fatihah. Dan dasarnya Fatihah mestilah dibacakan. Barulah yang lain masuk dalam kategori faqra'u matayassara minal Quran. Faqra'u matayassara minhu. Maka bacalah apa yang termudah bagi kamu untuk bacanya. Jadi itulah kita kata tambahan daripada Fatihah. Bolehlah kita bacakan dengan apa? Dengan kemampuan kita kalau kita boleh bacanya. Tapi Al-Bukhari meriwayatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walaupun tidak lebih dari bacaan surah Fatihah, maka ia telah sah. Juga hadis Ibn Khuzaimah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu mengerjakan solat dua rakaat. Beliau tidak membaca kecuali surah Fatihah. Hadis ini berkenaan dengan orang-orang yang solat sendirian untuk mengkompromikan dengan hadis Ubadah yang menunjukkan bahawa seorang tidak membaca di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Jadi dalam membaca surah Fatihah ini kita harus mengamalkan. Jadi dasarnya kita katakan bacalah surah Fatihah walaupun dalam solat kita bersendirian, dalam keadaan kita bermakmum, kita bacakannya. Walaupun imam membaca dalam keadaan jahriyah ataupun dalam keadaan sirriyah. Dalam keadaan sir. Tapi apa yang nak diterangkan sini, adakah kita bacakan sirriyah kita kuatkan? Tidak. Sirriyah ni kita tak baca sambil mengganggu orang. Begitu juga kita dalam membaca dalam keadaan, adakah kita membaca dalam hati? Sebagaimana yang datang tadi, kita tidak baca dalam hati. Kerana membaca bacaan dikira bacaan apabila kita mengkomat-kamitkannya. Kalau kita tak mengkomat-kamitkannya, tak dikira bacaan. Begitulah pahala bacaan juga tak diberi kepada orang yang membaca dalam hati. Bacaan dalam yang dituntut adalah bacaan yang dikomat-kamitkan. Sebab itu Syekh Uthaymin rahimahullah melihat bahawa tidaklah dikira orang itu dapat pahala yang dianjurkan Allah. Satu huruf, 10 ganjarannya. Kalaulah dia baca dalam hati, tidak dia sebutkan, tidak dia komat kamitkannya. Walaupun tak kuat, tak kisah. Yang penting, dia ada mengkomat-kamitkannya, dia ada suara yang sedikit yang secara lirih dibacakan, itulah memadai untuk dia dapat pahala membaca Al-Quran. Baik, di sini daripada hadis ini banyak sebenarnya faedah. Kita akan datangkan faedah tersebut pada minggu depan, kerana banyak sangat faedah kita datangkan. Hadis ini sebenarnya belum selesai kita nak bincangkan, kerana banyak lagi perkara yang kita nak datangkan yang berkaitan dengannya. Kerana dari sudut misalnya bacaan yang paling sesuai dibacakan Fatihah itu di mana? Adakah selepas bacaan Fatihahnya, atau selepas bacaan Fatihah imam, atau sebelum semasa imam mula baca Fatihahnya, ataupun kita bacakan lebih awal dulu? Ini pun kita akan bincangkan juga. Dan di sini kita katakan ada permasalahan-permasalahan yang kita terangkan juga rapatnya berkaitan dengan apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ada beberapa perkara yang kita nak bincangkan juga. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung kita. So, kita akan datangkan faedahnya insyaAllah pada minggu depan insyaAllah. Dan kita akan sentuh, kita akan masuk pada hadis yang selepasnya. Selepas apa kita bincangkan dia punya khilaf yang apa yang ada. Ada soalan sebelum kita datangkan kita hari ini, kita saya rasa kita buka soalan. Dalam salat tadi dalam yang macam mana tadi? Apa? Dalam salat la salata atau la nafiah. La nafiah lil jins ni, nafiah ni kalau la nafiah ni maksudnya pengnafian. Kalau datangkan dalam la rajula, mana tak ada satu lelaki pun. Tak ada wujud, tak wujudlah dia. Lelaki itu la rajula fil fasl. Tidak ada satu lelaki pun dalam bilik dajah misalnya. Jadi dalam masalah ini dalam mendatangkan lafaz seperti itu, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Allah la wudu'a liman lam yusammi bisaba yusammillah. La misalnya la ilaha illallah dan sebagainya. Jadi semua ini kita lihat mempunyai uslub penggunaan dengan la nafiyah lil jins. La menafikan daripada sudut jenisnya. Dalam masalah ini, adakah dia menafikan kewujudannya, atau menafikan kesihatannya, atau menafikan kesempurnaannya? Di sini ulama telah berbeza pendapat. Dalam masalah ini, kalau kita lihat pada sudut penafian kepada kewujudannya, mana tidaklah dia salah ke kesihatannya, maka tak salah. Kalau menafikan solat tersebut, masuk juga tak sah. Kerana surah Allah tak ada. Tapi kalau maksud di sini adalah tidak sempurna, maka di sini kita kata, saya bukan contoh, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak ada amanah. Jadi la iman, mana kalau orang tak amanah dia tak ada iman ke? Di sini kita lihat permasalahan ni, la imanah di sini tidak bermaksud menafikan kesihatan iman atau ketiadaan kewujudan ni, tapi lebih kepada kesempurnaannya. Kerana lafaz ni itu walaupun lafaz la nafiyah al-jins itu, kita tetap daripada sudut yang lain kita dapati dengan dalil lain menunjukkan bahawa dia bukanlah keseluruhannya, tetapi lebih kepada kesempurnaannya. Sebab dalam kita nak mempelajari kita kata bahasa Arab pun, kita haruslah rujuk juga kepada syarah ulama, terutama dalam kita berurusan dengan dalil. Kenapa? Kerana kalau kita ambil dari sudut lafaz saja, kadang-kadang kita terus menafikan terus. Jadi kita elakkan, kita harus melihat dari sudut dalil, syarah daripada sudut ulama yang mensyarahkannya, supaya kita lihat daripada sudut manakah mereka dapat melihat bahawa kesempurnaan kesihatan atau ke dasar atau kewujudannya. Itu sebagian kita akan bincangkan. Bagi contoh misalnya kita kata la ilaha illallah, tiada yang Tuhan yang disembah. Jadi di sini kita kalau lihat, kita dah menafikan jenis penyembahan yang layak disembah. Lalu kita tetapkan hanya kepada Allah. Ini menunjukkan penafian apa? Kewujudan langsung, kita kewujudan langsung. Ke ataupun kesihatan. Di sini mana tak salah, kita tidak layaklah untuk diberikan penyembahan. Jadi di sini datangnya pemahaman kita terhadap dalil itu berkaitan dengan ilmu bahasa Arab kita juga, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Tip. Tentang solat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah wanita solat gunakan sarung tangan? Dan jika di tempat terbuka, bolehkah dia solat dengan bernikab? Besarkah solatnya? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beri fatwa masyayikh, dia lihat tak ada, mampu, tak ada masalah, sah solat. Cuma kalau dia berada di kawasan yang tidak ada ajanib, kalau tak ada ajanib, maka tidak ada dia tidak bolehlah bernikab. Begitu juga tidak perlulah dia bersarung tangan. Ini dasar apa? Dasar kita lihat keperluan yang apa diperlukan sebagaimana yang didatangkan oleh ulama. Walaupun telah ada di situ beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahawa sujud dengan alas yang bercantum dengan kita, dengan orang yang melakukan solat, sebahagian melihat bahawa makruh hukumnya, sebahagian kata tak sah. Tapi sebenarnya kalau bab ini kita kata tidak ada masalah kerana dia adalah sebahagian daripada keperluan dalam solat tersebut sendiri. Kenapa? Kerana keperluan solat itu untuk menutup aurat. Dan kalaulah ada keperluan untuk menutup aurat kepada yang lebih diperlukan bagi mereka melihat bahawa auratnya adalah keseluruh badannya, maka di situ kita kata dia haruslah, tidak ada masalah untuk lakukannya. Tapi kalau dia tidak lihat demikian, tidak ada dasar atau tidak ada kegunaannya untuk dia menutup mukanya dan juga tangannya, kerana dia tak berpendapat bahawa ia sebagai satu kewajipan. Saya faham ya, dia punya poin ya. Nah. Ta'awuz. Tak ada. Ta'awuz hanya dibaca satu kali pertama, ayat rakaat pertama saja. Lepasnya dah tak perlu lagi ta'awuz. Jadi sebab itu kita katakan bacaan Quran yang diselangi dengan apa, dengan doa dan zikir, tidak dalam membatalkan kita membaca Quran. Maksudnya seolah-olah kita dah putuskan bacaan Quran dengan kelalaian. Jadi tak perlu kita bacakan isti'adzah, tidak. Dia masih lagi terus kita boleh bacakan Fatihah kita, apa, bacaan Quran kita dengan langsung tanpa kita membaca isti'adzah. Tidaklah kita melanggar firman Allah Taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Quran, maka mintalah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka kita baca Quran ni sekarang ni, adakah kita harus membaca ta'awuz tersebut? Kita telah kita bacakannya. Yang diselangi bukanlah kelalaian, tapi yang diselangi adalah zikir-zikir dan doa, maka tak ada masalah. Tapi saya usahanya mengatakan Ustaz, lebih baik kalau baca mesum baca tamu setiap rakaat. Baca dana dia, bukan bilang package. Package, Pak. Okey, berkaitan dengan package kita tu, adakah dia... Kalau kita ada package, makna iftitah pun package. Pasal apa kita ada demikian? Kerana, contoh kata-kata sebagai satu, tapi yang kita disuruh bacanya Fatihah. Tidak disuruh pun adakah baca Bismillahirrahmanirrahim atau tidak, kita pun itu pun ada khilaf ulama. Apatah lagi isti'adzah. Faham dari poin. Kalau lah misalnya kita kata bahawa bacaan apa Bismillahirrahmanirrahim tak dikhilafi, kemudian ini adalah satu paket juga, bahawa isti'adzah satu paket juga. Pasal kita, masalahnya adalah kita kata, sebab tu kalau kita baca Quran pun diselangi dengan sesuatu yang kita zikir kepada Allah, kita doa kepada Allah, tidaklah kira nak baca lagi kita baca isti'adzah, tidak. Tetap dikira sebagai kita masih lagi berzikir kepada Allah, dan tak ada dikira sebagai kita telah membatalkan bacaan kita tu. Allahu ta'ala alam. Tapi macam pendapat tu memang kalau dia datangkan, dia ada kewajarannya lah, ada wajahnya. Tak ada masalah. Rosak maksudnya? Tak kisah, tak kisah lah. Kerana hatta di dalam bukan pertengahan pun, sedang kita baca surah lain pun kita baca ta'awuz boleh juga. Bukan apa, ta'awuz tu tujuan untuk menjauhkan kita daripada godaan syaitan. Jadi sedang kita solat tengah baca, ada gangguan, asyik was-was, ada macam-macam fikiran, toleh ke kiri kita, a'udzubillahissamil alim, syaitan, rajim, hamzi, wa nakhlim. Cukup sikit. Tak ada masalah. Kerana ada hadis yang menerangkan kita, hatta dalam kita solat, kalau diganggu oleh syaitan, maka toleh ke kiri kita dengan kita bacakan isti'adah. Jadi tak ada mudarat lah. Maksudnya, kenapa adakah memudaratkan solat? Tak ada mudaratkan. Kerana selagi tak kita berbual dalam solat, selagi itu taklah membatalkan. Dan isti'adah bukan perbualan dalam solat. Ini doa. Allah Ta'ala. Nah. Tak ada lagi? Tak ada soalan lain? Baik. Dengan itu semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita dapat insya-Allah sentiasa insya-Allah kita memperbaiki, memperhalusi solat kita. Kerana solat yang kita nak akhir capai adalah sebagaimana yang Nabi anjurkan kita, sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan dengan kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita nampak solat kita itu sebagaimana yang Nabi lakukan. Itulah sebab tu ilmu ni sangat penting untuk kita mempelajarinya. Dan dengan itu semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah agar seberapa mampu kita dalam kemampuan kita ni, dalam kadar kemampuan kita yang sangat sangat sempit dan yang singkat ataupun yang kekurangan serba kekurangan ini, sebagai Allah Ta'ala terima kita yang solat-solat kita ni semua sebagai solat yang mencontohi Rasulullah, walaupun kita dalam proses menjalankannya untuk memiripi solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.